Mitra bisnis, dua turis asing membeli cenderamata di pasar barang kuno di Jalan Surabaya, Jakarta, yang pada saat pulang disita bea cukai bandara karena dinilai purbakala dan dilindungi, sehingga dilarang dibawa ke luar negeri. Kejadian ini bisa mencoreng citra pariwisata kita, karena turis asing pada umumnya tidak mengerti barang apa yang dilindungi dan yang tidak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Putu Wijaya. Pak Putu, apa komentar Anda? Iya, itu sama aja dengan kalau kita membeli barang curian ya. Kita membeli barang curian, kita boleh mengatakan tidak tahu bahwa itu barang curian, tapi kalau itu barang curian, maka kita akan dipersalahkan juga gitu. Jadi saya kira semua orang udah tahu bahwa barang-barang bersejarah itu kadang-kadang bisa keluar dari tempatnya dengan cara jalan yang tidak legal itu ya. Dan itu para pembeli tentu saja harus curiga kalau barang itu kadang asli tapi murah. Atau barangkali memang dia bisa juga memesan itu barang, kemudian dikasihkan barang yang memang asli, tapi memang dia membutuhkan, lalu dia bisa saja memberikan alasan seperti itu. Saya kira dalam hal ini mesti harus dilihat per kasus. Lalu bagaimana Bapak menilai sikap dari bea cukai yang menyita barang milik turis tersebut? Kalau memang terbukti bahwa itu barang yang tidak boleh diperjualbelikan, saya kira dasar hukumnya mesti ditanyakan kenapa gitu. Tapi kalau bisa saja kemudian bahwa itu terbukti bukan barang yang tidak boleh diperjualkan, tapi ada kesalahan penafsiran, nah itu jadi mesti lihat per kasus ya. Seperti barang-barang tadahan lah ya. Seperti Anda membeli mobil curian ya. Kalau Anda membeli mobil curian dan ternyata terbukti ya mobil itu curian, maka bisa disita. Anda boleh mengatakan bahwa saya membeli, saya tidak tahu, tidak bisa. Saya kira sudah ada aturannya bahwa barang-barang yang merupakan milik sejarah itu tidak boleh diperjualkan, tidak boleh dibawa keluar. Misalnya bekas-bekas candi itu atau patung-patung dari candi itu kan tidak boleh dibeli sembarang, ada catatannya gitu. Jadi dalam hal ini mereka memang harus aparat yang berwenang untuk menjaga barang-barang bersejarah itu memberikan satu perlindungan sehingga tidak dimungkinkan barang-barang yang merupakan milik sejarah itu keluar itu. Kalau sampai keluar, nah itu sanksinya bagaimana? Kalau itu kesalahan orang dalam atau apakah itu kesalahan dari pembelinya, kan kita tidak tahu. Karena selalu terjadi itu, misalnya bukan hanya di Indonesia, barang-barang misalnya seperti dari Mesir kan bisa saja diambil, dibeli di luar, dikeluarkan dengan berbagai cara. Karena ada pasarnya itu, seperti itu. Jadi Jalan Surabaya kan memang tempat barang-barang antik ya. Kalau barang-barang yang pura-pura antik, itu boleh aja dijual. Tapi ada juga barang benar-benar antik, dan itu tidak boleh keluar dari kalau itu milik negara, kan? Nah, persoalannya adalah bagaimana sampai benda itu bisa ada di sana? Apakah itu keteledoran atau kesengajaan? Ada lagi masalahnya nanti itu. Demikian budayawan Putu Wijaya. Saya Wendy Lim.